السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرماتي. Sudah kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-8 dan ke-9. Allah mengkhabarkan bahwasanya di antara manusia ada yang munafik. Allah katakan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Dan ini gambaran tentang munafiqin yang menyatakan amanna billah wa bil yaumil akhir lisanan, di mulutnya. Tetapi kata Allah wa ma hum bimumin, mereka tidak beriman. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Dan penyakit ada dua jenis. Ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Penyakit syubhat adalah penyakit kesesatan, penyimpangan, keraguan dan sejenisnya. Itu syubhat yang akhirnya menjadi ragu terhadap agama Allah dengan penyakit itu. Yang setelah ragu akhirnya hilang keyakinan. Ketika hilang keyakinan dalam keadaan masih mengaku muslimin, maka itulah munafik. Tidak lagi memiliki keyakinan dalam hatinya. Wa ma hum bimumin. Karena fi qulubihim maradun, yaitu maradun nifaq, penyakit kemunafikan, penyakit keraguan, penyakit kesesatan, penyakit penyimpangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Karena akibat jeleknya atas mereka sendiri, akibat buruknya atas mereka sendiri. Wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Maka Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka kata Allah, dalam hati mereka itu memiliki penyakit, penyakit kemunafikan, penyakit keraguan. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakitnya. Ada penyakit dalam hatinya, ditambah oleh penyakit. Sama dengan ayat Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan. Nuwallihi matawalla, dipalingkan kemana mereka berpaling. Ini barakallahu fikum adalah jazaa, balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Belum lagi balasan di akhirat nanti yang menunggu mereka. Azab neraka jahannam fi ddarkil asfali minan nar. Mereka di kerak yang paling bawah dari api neraka. Al-munafiqin fi ddarkil asfali minan nar. Maka malam hari ini kita akan bahas ayat berikutnya. Apa yang dilakukan oleh mereka para munafiqin yang fi qulubihim marad, yang yakhda'un, yang berupaya untuk menipu Allah dan mukminin, tetapi mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Kata Allah, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Kata mereka, jika kalau kata Allah, jika mereka dikatakan la tufsidu, jangan merusak di muka bumi. Lalu mereka berkata, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami hanya memperbaiki. Berbuat islah, berbuat kebaikan. Kata Allah, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, ala adalah harfu istiftah. Ala innahum, dengan inna litaukid, penekanan. Sungguh-sungguh mereka, disebut lagi hum. Sudah ada dhamir hum, innahum, hum. Ini juga sebagai ta'kid berikutnya. Penekanan demi penekanan. Sungguh-sungguh mereka sungguh-sungguh perusak. Walaupun mereka mengaku memperbaiki, mengaku berbuat amal saleh, tetapi mereka sesungguhnya perusak-perusak. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa kalau mereka merusak. Qul inna a'udzubikallahi berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ai idza nuhiya ha'ula'il munafiqun 'anil ifsad, yakni kalau mereka para munafiqun dilarang untuk merusak di muka bumi, maka mereka menjawab, kami tidak merusak, kami memperbaiki. Apa makna merusak yang dimaksud dalam ayat ini? Huwal 'amal bil kufri wal ma'asi, yaitu amalan kufur dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa minhu idharu sarairil mu'minin li'aduwihim wa mu'alatihim lil kafirin. Di antara amalan mereka yang merusak, amalan para munafiqin, adalah idhar sarairil mu'minin, menampakkan kerahasiaan kaum mu'minin kepada musuh. Ini munafiqin datang kepada Yahudi mengatakan mereka begini dan begitu. Datang kepada musyrikin Quraisy dan melaporkan bahwa mereka begini, mereka tidak memiliki pasukan kecuali sedikit, mereka seperti ini, seperti ini. Ini barakallahu fikum adalah ifsadnya mereka. La tufsidu fil ard, kalian jangan merusak di muka bumi. Mereka menjawab, ma nuridu illa al-islah, kami tidak menginginkan kecuali perbaikan. Qul inna a'udzubikallahi minas syaitonir rajim yasarul mati. Berarti makna ifsad dalam ayat ini, la tufsidu, maknanya jangan kalian beramal kekafiran-kekafiran, dan jangan beramal kemaksiatan-kemaksiatan, dan diantara yang mereka lakukan adalah idhar sarairil mu'minin, menampakkan, menunjukkan apa yang harusnya disembunyikan dari kaum mu'minin. Oleh mereka dibuka, ditunjukkan kepada adu, kepada musuh. Wa mu'alatuhum lil kafirin, dan termasuk yang mereka lakukan dari ifsad, ifsadnya para munafiqin, adalah mualatul kuffar. Mualatuhum lil kuffar, lil kafirin, membela orang-orang kafir, mencintai orang-orang kafir, bergabung mendukung orang-orang kafir untuk memusuhi kaum muslimin. Tetapi ketika dilarang, la tufsidu fil ard, jangan kalian merusak di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata, kami tidak lain kecuali membuat kebaikan. Apa yang mereka maksud kebaikan-kebaikan? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ainuridu an nudari minal mu'minin wal kafirin wa nastalih ma haula wa haula. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya berbuat kebaikan, kami ini hanya ingin membuat mudarah, pendekatan antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukminin, jangan berat. kami saja. Nastalih baina haula wa haula. Kami ingin sulh, ingin mendamaikan kalian, wahai kaum muslimin dan kufar, karena kita sama-sama Arab. Qanibna azakum waliyat. Itu yang dianggap oleh mereka para munafikin dengan islah. Ma nuridu illa al-islah, kata mereka. Ai innama nuridu al-islah bainal fariqain. Kami hanya ingin memperbaiki hubungan kedua kelompok. Apa ini? Sok bijak. Sok bijak. Ingin berdiri tengah-tengah antara mukminin dengan kufar. Dan ini barakallahu fikum adalah kebiasaan kuno para munafikin sejak awal pertama sejarah Islam, yang sok bijak untuk berdiri di tengah antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir adalah munafikin. Ketika kaum muslimin berperang dengan kufar, mereka berkata, kenapa? Mereka kan begini, mereka kan begitu, jangan perangi mereka, kasihan mereka. Membela kufar. Ketika orang kafir menyerang kaum muslimin, mereka diam. Rasakan, kenapa kalian berbuat begitu-begitu? Akhirnya mereka marah. Kenapa kalian kaku, keras, kasar? Akhirnya mereka marah. Manurid, kata mereka, illa sulh, kecuali kebaikan-kebaikan. Yaitu nudari baina haula wa haula. Kaum muslimin yang saya hormati, ini alasan mereka. Tetapi Allah bantah alasan mereka dengan kalimat, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Dan kenapa kerusakan kufur, maksiat, mualatul kufar, kenapa dikatakan kerusakan? Dan disebutkan kerusakannya dengan kalimat, fil ardi, la tufsidu fil ardi. Jangan merusak di muka bumi. Yang terpahami adalah merusak bumi, merusak dunia. Semuanya fil barri wal bahr, dan memang ke sana maknanya. Zahara al fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, rusak lautan dan daratan karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Apa sebagian mengira bahwa yang dimaksud adalah ketika mereka merusak alam, merusak gunung dan sebagainya. Padahal yang dimaksud diantaranya, di samping itu yang kesekian. Tapi yang pertama dan utama adalah karena mereka berbuat kekafiran. Kekafiran akan merusak alam. Kekafiran, kesesatan, kemunafikan akan merusak alam. Akan merusak dunia ini. Mau bukti? Kekufuran Nasrani Allah katakan, takadus samawatu yatafattarna minhu watansyaqul ard watakhirul jibalu hadda. Anda oleh Rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung itu runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Akan rusak alam dengan perbuatan dosa, dengan kemaksiatan, dengan kekufuran. Maka dikatakan dengan kalimat la tufsidu fil ard, jangan merusak di muka bumi. Akan rusak alam ini, akan rusak dunia ini dengan kekufuran kalian, dengan kemaksiatan kalian. Tetapi mereka melakukan dosa di atas dosa. Melakukan kekufuran di atas kekufuran. Kekufuran yang pertama, mualatul kufar. Membela orang-orang kafir, mencintai dan berwala kepada orang-orang kafir, itu kufur. Yang kedua, menganggap bahwa apa yang diamalkannya adalah saleh. Lihat, ikhwanuddin a'azakumullah. Kesesatan di atas kesesatan. Penyimpangan di atas penyimpangan. Fajama'u bainal amal bil fasad fil ardi wa idharuhum annahu laysa bi ifsadin bal huwa islah. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'd rahimahullah, berarti mereka para munafikin mengumpulkan dua perkara. Jama'u baina syai'ain. Bainal amal bil fasad, pertama melakukan kerusakan di muka bumi dengan kekufurannya dan kemaksiatannya. Yang kedua, idharuhum annahu laysa biifsad. Menggambarkan bahwa itu bukan kerusakan. Ini bukan kerusakan, ini perbaikan, kata mereka. Yuqallib al-haqa'iq. Qalban lil-haqa'iq. Mereka balik kenyataan. Kerusakan dianggap sebagai kebaikan. berarti kebaikan mereka anggap kerusakan. Apa yang dilakukan oleh mereka dikatakan islah. Berarti apa yang dilakukan oleh kaum mukminin menurut mereka? Ifsad. Wa jam'an baina fi'lil batil wa i'tiqadihi haqqan. Berarti mereka mengumpulkan antara perbuatan batil dan meyakini bahwa itu adalah hak. Dua kesalahan besar. Pertama, melakukan kebatilan. Kedua, meyakini kalau itu hak. Dan ini kuadrat double perbuatan mereka. Kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Wa hadza a'zam jinayatan mimman ya'mal bil ma'siyah ma'atiqadi annaha ma'siyatun. Dan ini lebih dahsyat, lebih besar kejahatannya daripada orang yang bermaksiat tetapi sadar kalau itu maksiat. Dan mengakui, meyakini kalau itu maksiat. Dia berbuat dosa. Tapi hatinya sadar, ini dosa, haram. Saya akan diancam begini, diancam begitu oleh Allah Ta'ala. Maka orang ini diharapkan akan taubat. Ma'atiqadi annaha ma'siyatun. Meyakini kalau itu maksiat. Fahada akrabulis salama. Orang ini, ahli maksiat ini, akrabulis salama. Lebih dekat pada keselamatan. Kenapa lebih dekat pada keselamatan? Karena dia merasa kalau dia berbuat salah. Merasa kalau dia berbuat dosa. Sehingga lambat atau cepat dia akan taubat. Akan merasa, ini keliru. Astagfirullah. Akan beristighfar, akan menyesal pada suatu hari. Apalagi ketika merasa hasilnya jelek. Atau akibatnya buruk, maka mereka akan bertaubat. Wa arja liruju'ihi. Orang yang seperti ini lebih diharapkan untuk rujuk. Lebih diharapkan untuk taubat. Qanibrina'azakumullah. Oleh karena itu mereka, para ulama, menganggap bahwa ahlul bid'ah itu seperti munafiqin. Ahlul bid'ah, terutama ahlul bid'ah yang bid'ahnya sudah mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan. Seperti munafiqin. Kenapa? Karena dia mengucapkan ucapan-ucapan kufur. Tetapi zahirnya menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ternyata wa ma hum bimu'minin. Ternyata mereka tidak beriman. Tidak beriman pada asma dan sifat. Enggak percaya kalau Allah memiliki sifat kalam. Enggak percaya kalau Allah memiliki sifat tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala demikian dan demikian. Mirip toh, nyatakan amanna, tapi ternyata tidak percaya. Maka mereka ahlul bid'ah, ketika mereka kufur dengan ucapan-ucapan penentangannya terhadap asma dan sifat, tetapi menyatakan amanna, maka persis seperti digambarkan di sini. Maka dikatakan para munafiqun duruban. Munafik itu memiliki model-model. Di antara mereka yang mencerca Nabi, menyakiti Nabi. Ada yang yu'dhu an-nabi, Rasul SAW. Di antara mereka ada yang yalmiz, mencerca orang yang bersedekah. Di antara mereka ada yang mencerca Allah. Yadullah maghlulah. Qadibin a'azakumullah, kata mereka. Baik, ternyata ahlul bid'ah juga sama. Di antara mereka ada yang mencerca Allah. Dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tinggi di atas. Tidak maha tinggi. Allah berada di mana-mana, bahkan bersama kita. Zat-Nya menyatu dengan benda-benda. Ada kurang aja. Mencerca Allah taala. Ada yang mencerca kaum mukminin dengan menyatakan bahwa kaum mukminin adalah orang-orang yang tidak bisa bergaul. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang kaku. Tidak bisa beramal saleh, berakhlak yang mulia. Mereka selalu mentahdir ahlul bid'ah. Mencerca. Padahal mereka karena kecintaannya pada Allah. Mereka mentahdir dan memperingatkan bahaya kesesatan. Karena cintanya pada sunnah. Maka mereka memperingatkan dari bid'ah. Karena cintanya pada kaum muslimin. Maka diperingatkan dari bahaya kesesatan dan penyimpangan. Tetapi dituduh dengan sekian banyak tuduhan-tuduhan. Kembali kepada kitab. Dan mereka juga sama dalam masalah qalban lil haqa'iq. Munafiqin membalik hakikat. Kerusakan dibilang kebaikan. Ahlul bid'ah juga sama. mengganti dan merubah, meyakini bahwa kejelekan mereka sebagai kebaikan. Siapa bilang kami melakukan kerusakan? Kami menolak sifat-sifat tadi dalam rangka mensucikan Allah, tanzih, mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Masa Allah berbicara? Tidak mungkin. Lihat, sama persis dengan munafikin yang menyatakan dengan kalimat innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami berbuat baik. Kami menjaga Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Sifat dalam Al-Quran dikatakan tidak pantas. Sifat dalam hadis sahih dikatakan tidak pantas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadifin a'azakulakum muslim yang sarmati. Maka ini yang dikatakan dengan qalban lil haqa'iq. Terjadi pada munafikin dan juga pada konco-konconya munafikin dari kalangan ahlul bid'ah. Selalu ketika ditegur, jawabannya innama nahnu muslihun. Kami berdiri tengah-tengah. Ingin mendamaikan antara dua kelompok. Enam. Walamma kana fi qulubihim aw fi qawlihim innama nahnu muslihun haslu lil islah fi janibihim. Dan ketika pada ucapan mereka sesungguhnya kami berbuat baik, seakan-akan kebaikan ada pada mereka. Yani hasr islah, dikurung islah itu perbaikan hanya pada mereka. Wa fi dhimnihi, maka kandungan makna ucapan mereka adalah annal mu'minin laisu ahlul islah. Berarti mereka menganggap bahwa kaum muslimin bukan ahlul islah. Mereka yang ahlul islah. Kami yang memperbaiki. Berarti kaum muslimin merusak karena mereka menentang kaum muslimin. Maka qallaballahu alaihim da'wahum, maka Allah bantah, Allah balik atas mereka anggapan mereka. Allah katakan ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, sungguh mereka sebenar-benar para perusak. Fa innahu la a'zama fasadan mimman kafara bi ayatillah. Karena tidak ada yang lebih rusak daripada kekafiran pada ayat-ayat Allah. Wa sad an sabilillah, dan penentangan terhadap jalan Allah. Dan tidak ada yang lebih jelek daripada tipu daya yang berupaya menipu Allah dan wali-walinya di kalangan mukminin. Tidak ada yang lebih rusak daripada mukhada'ah. Yang ditipunya Allah lagi. Tidak akan bisa. Wa walal muharibina lillahi wa rasulih. Dan apa perbuatan yang lebih rusak, yang lebih jahat daripada membela orang-orang kafir? Wala al-muharibin, membela orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Bahkan membikinkan markaz. Mereka bangun masjid Dirar, dijuluki dengan masjid Dirar. Mereka menganggap bahwa masjid ini adalah masjid untuk orang-orang yang berhalangan ke masjid Nabi jauh, maka mereka kumpulkan di masjid mereka. Ternyata mereka jadikan masjid itu adalah irsadan, atau dikatakan diraran wa kufran, didasari dengan kekafiran, didasari dengan rencana ingin merusak, dan juga dijadikan sebagai markaz liman haraballah, markaz untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Astagfirullah. Padahal mengaku muslimin, tetapi membikinkan markaz, tempat untuk musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW setelah pulang dari perang diperintahkan oleh Allah untuk bakar masjid tersebut. Dihancurkan, dibakar. Wala al-muharibina lillahi wa rasulih. Mereka berbuat kejahatan yang sangat besar, yaitu membela orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa za'ama ma'a dzalik anna hadza islah, dan bersama itu mereka menganggap perbuatan mereka perbaikan, islah, amal saleh, kata mereka. Kurang ajar sekali. Perkara yang sebegitu jeleknya, kufurnya, mereka anggap itu saleh, itu baik. Fa hal ba'da hadzal fasadi fasad? Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka apakah ada setelah ini kerusakan yang lebih rusak? Apakah ada setelah ini kerusakan yang lebih parah? Tidak ada. Ini sudah puncaknya kerusakan. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum. Tapi sayang sekali mereka tidak mengetahui dan tidak merasa kalau mereka melakukan sejelek-jelek kerusakan. Walakin la yash'urun. Tapi mereka tidak merasa. Wa in kanu qad 'alimu bidzalika 'ilman taqumu bihi 'alaihim hujjatullah. Walaupun sungguhnya mereka tahu satu perkara atau beberapa perkara yang menjadi hujjah atas mereka. Lihat, hujjah atas mereka. Hujjah yang menyalahkan mereka. Hujjah ala, hujjah yang menyalahkan mereka. Artinya mereka sudah tahu kebenaran yang ada pada ucapan Allah, kebenaran yang ada pada ucapan Rasulullah. Wa innama kanal amal bil ma'asi fil ard ifsadan. Dan kenapa amalan dengan kemaksiatan-kemaksiatan dianggap merusak di muka bumi? Li'annahu yatadamman fasad ma'ala wajhil ard. Karena perbuatan-perbuatan maksiat mereka, kekufuran mereka, akan menyebabkan kerusakan apa yang ada di muka bumi. Kerusakan apa yang ada di muka bumi. Minal hububi wastimari wal asjar. Akan merusak biji-bijian, akan merusak buah-buahan, akan merusak pepohonan. Wan nabat, akan merusak tumbuh-tumbuhan. Bima yasul fiha minal afat bisababil ma'asi. Dan akan terjadi padanya kerusakan-kerusakan karena sebab kemaksiatan. Dan sebaliknya, dunia akan makmur, akan menghasilkan berbagai macam buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat ketika mereka bertakwa pada Allah SWT. Baik. Kalau ahlul qura amanu wattaqau, kata Allah, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan dibukakan barakah minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Hujannya hujan rahmat, dari bumi tumbuhnya tumbuh juga barakah. Kata Allah, walakin kadzabu, tetapi sayang mereka mendustakan. Maka Allah timpakan azab dalam bentuk kejadian-kejadian alam, musibah-musibah. Zilzal, gempa, khasaf, ditenggelamkan ke dalam bumi, dihujani dengan batu, dikirimkan awan panas. Ini semua azab dan kerusakan-kerusakan. Dan jangan salahkan yang menakdirkan. Salahkan sebab kenapa Allah takdirkan perkara itu. Kemaksiatan mereka, kekufuran mereka, kerusakan mereka. Maka ikhwan ibn a'azakullah, dikatakan yahsul fiha minal afat bisababil ma'asi. Akan terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan. Walianal islah fil ardi anta'mur bita'atillahi wal iman bihi. Dan bahwasanya kebaikan di muka bumi, ketentraman dan kemakmuran di muka bumi adalah dengan ketaatan pada Allah, dengan keimanan kepada Allah. Wa lihadza khalaqal khalqa wa askanahum fil ardi wa adra lahumul arzaq liyasta'inu biha ala ta'ati wa ibadatihi. Oleh karena itu, karena baiknya bumi, makmurnya dunia ini, alam ini makmur karena ketaatan pada Allah, maka Allah ciptakan makhluk-makhluknya dan Allah tempatkan di muka bumi, dan kemudian Allah ajarkan pada mereka ketaatan pada Allah agar makmur dunianya, agar negeri ini makmur dar ad-dunya. Wa adara lahumul arzak, dan Allah edarkan berikan pada mereka rizki. Liyasta'inu biha ala ta'atihi, agar bisa mendukung mereka untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Fa'idha amila fiha bidhiddihi, tetapi kalau mereka melakukan yang sebaliknya, maka yang akan terjadi sebaliknya. Allah ciptakan bumi dan isinya, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, binatang ternak, semuanya untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an, Allah ciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi seluruhnya. Ma fil ardi jami'an, semuanya untuk kalian. Tumbuh-tumbuhan untuk kalian, binatang ternak untuk kalian, semuanya untuk kalian. untuk mereka-mereka yang taat pada Allah dan Rasulnya. Maka dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dunia ini menjadi makmur dan sesuai dengan apa yang Allah katakan lakum, untuk kalian. Tetapi ketika mereka amala fiha bididdihi, ketika manusia beramal di muka bumi dengan yang sebaliknya, menentang Allah, menentang Rasul-Rasul yang diutusnya, menentang ajaran agama, maka kana sa'yan fiha bil fasad. Berarti orang-orang tersebut sedang berupaya untuk merusak di muka bumi. Tatanan yang Allah ciptakan akan rusak dengan kemaksiatan. Wa ikhraban laha, akan menjadi perusak di muka bumi dan akan menjadi hancurnya apa yang ada di muka bumi. Amma khuliqat lahu, apa yang diciptakan untuknya. Dunia dan seisinya diciptakan untuk manusia agar ibadah. Sehingga cocok. Berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau mereka beribadah, maka bumi ini akan baik buat kalian. Tetapi ketika mereka melakukan yang sebaliknya, maka bumi ini tidak cocok untuk mereka. Akan rusak. Tidak cocok untuk orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang zalim, penentang Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan ifsad. Oleh karena itu perbuatan munafikin disebut dengan ifsad. Allah katakan wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan pada mereka la tufsidu fil ardi, jangan merusak di muka bumi. Tetapi mereka merasa kalau itu perbuatan baik. Inna manahnu muslihun. Sungguhnya kami hanya berbuat baik. Maka Allah terangkan dengan ditekankan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mereka itu merusak. Tapi sayang mereka enggak merasa kalau itu kerusakan. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian kandungan apa yang ada dalam ayat tadi dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah, dan juga sedikit tambahan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.